Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أعزكم الله الحمد لله pagi hari ini tanggal 27 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 26 Oktober 2019 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Nah, kita sampai pada penjelasan bahwasannya tentang arkanul Islam, di mana kita membahas sekarang adalah tentang kalimat la ilaha illallah, di mana rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan di sini jelaskan kemarin tentang la ilaha illallah ini mempunyai dua pondasi yang utama, yaitu nafi wal isbat, menafikan, meniadakan, dan menetapkan. Menafikan bahwasanya tidak ada ilah selain Allah azza wajal, dan isbat hanya Allah sajalah yang menjadi Rabb. Sehingga di sini kemarin terakhir, fattauhidu kufrun bitaghut wa imanun billahi. Tauhid inilah kufur terhadap taghut dan iman kepada Allah azza wajal. Di mana taghut, ya, taghut ini adalah apa saja yang melampaui batas bagi manusia dalam hal yang ditaati, yang ditaati, yang diibadahi, yang disembah. Dan yang diikuti. Jadi ketika manusia itu menjadikan taghut ini sebagaimana definisi dari Ibnul Qayyim tentang taghut, yaitu tentang apa? Matajawazu bihil abdu min matbu'in au ma'budin au muta'. Apa saja yang melewati batas bagi seorang hamba untuk diikuti, untuk diibadai, dan untuk ditaati. Jadi kalau kita terlalu taat, bahkan ketaatan kepada orang itu melebihi ketaatan dia kepada Allah azza wajal, maka yang ditaati itu adalah taghut. itu tauhid. Paham ya? Dan kufur terhadap tauhid ini adalah termasuk apa? Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid. Fahada madlulu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini apa yang ditunjukkan dari kalimat tauhid? Kalimat tauhid, antum ingat makna dari kalimat tauhid? Kata tauhid ini adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fa ya laisat kalimatan la makna laha aw lafdatan. Di mana kalimat la ilallah itu bukanlah kata yang tidak punya makna atau hanya sekedar lafda, ya lafaz saja, tidak. La madlula laha, yang tidak ada penunjukannya. Bal hiya kalimatun mustamalatun ala a'dhamil ma'ani. Namun sesungguhnya dia adalah kata yang mencakup, menyeluruh, mencakup segala hal, mencakup atas makna yang paling agung. Seagung-agungnya makna. Jadi kalau la ilallah dikatakan hanya sekedar lafaz saja, tidak ada makna sama sekali, maka itu tidak benar. Karena la ilallah itu mencakup keseluruhan makna, yang dimana makna tersebut adalah seagung-agungnya makna. Wa ajalul maqasid, dan semulia-mulia apa yang dituju. Wa anbalul ahdafi wa a'dhamuha, dan yang paling mulia, tujuan yang paling mulia dan yang paling agung, yaitu tauhid billahi ta'ala jalla wa'ala. Jadi tauhid, dimaksud dari la ilallah itu adalah tauhid. Maka disebutkan kalimat tauhid. Nah, fala yakunul abdu muwahidan illa bitahqiqi lima dalat alaihi la ilallah minan nafil ubudiyyati min kulli man siwallahi azza wa jal wa isbatil ubudiyyati bikulli ma'aniha lillahi wahdahu. Maka tidaklah seorang hamba dikatakan muwahid, hamba muwahid, hamba yang bertauhid, hamba yang mengamalkan tauhid, illa kecuali bitahqiqi ma dalat alaihi la ilallah, yaitu dengan mengaplikasikan apa yang ditujukan dari makna la ilallah. Min nafil ubudiyati, dari menafikan, meniadakan ubudiyah, menafikan, meniadakan peribadahan. An kulli man siwallahi, kepada siapa saja selain Allah Azza wa Jal. Paham siapa di sini? Wa isbatil ubudiyati, dan menetapkan ibadah. Bikulli ma'aniha, menetapkan ibadah dengan seluruh maknanya, lillahi azza wa jal, hanya kepada Allah semata. Makanya antum masih ingat arti dari ibadah, makna dari ibadah menurut Syekhul Islam Taimiyah? Mason, masih ingat enggak? Ibadah itu apa? Dah, dit. Macet. Asyidat, ayo. Ibadah itu apa? Asyidat. Belum. Ayo. Pertanyaan yang lain. Hal an-naumu minal ibadah? Apakah tidur itu termasuk ibadah? Apalagi kalau dikatakan ketika pas puasa. An-naumu minal ibadah. Tidur itu bagian dari ibadah. Maka tidurlah ketika puasa. Pak Kun, mau ibadah Pak Kun? Minal? Piye? Ayo. Wah, iki. Ya, terus tersembunyi gitu aja. Maksudnya apa? Nih, kan? Pada lupa kan? Nah, ayo. Ini anak ambil dari belajarhadis.com. Ini semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk diaktifkan lagi. Jadi ibadah itu, ya, maksud dari ibadah ini adalah ini. Ya, itu pengertian ibadah. Menurut Syekhul Islam Taimiyah menyantumkan pengertian ibadah dalam dua kitabnya, yaitu Majmu' Fatawa dan juga Al-Ubudiyah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla nanti memudahkan kita untuk mempelajari kitab Al-Ubudiyah. Penjelasan Al-Ubudiyah. Yaitu al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinah wa al-dhahirah. Terakhirnya macet. Bagus. Allahu barik. Jadi ibadah ini adalah ismun jami'un, kata benda yang meliputi seluruh, likulli ma yuhibbullahu, setiap apa saja yang Allah cintai, wa yardahu dan Allah ridhoi, minal aqwali, baik dari perkataan, wal a'mali dan perbuatan, atau af'ali juga sama, al-batinati yang tersembunyi, wadzahirati ataupun yang nampak, dan yang nampak. Paham ya? Adzahirati al-batinati juga boleh. Jadi al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wadzahirati. Nah, sekarang pertanyaan buat antum. Apa i'rab la ilaha illallah? Apa i'rab la ilaha illallah? Ada yang tahu i'rabnya la ilallah? I'rabnya la ilallah ini detailnya seperti ini. Jadi paling enggak antum nanti jadi mudeng ketika ditanya apa i'rab la ilallah. La ilallah itu adalah i'rabnya pertama la. Itu adalah la nafiyah lil jins. Nafiyatun lil jins. Harfun mabniyun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. La di sini adalah nafiyatun lil jins. Ini seperti amalan inna. La ilaha. Makanya tidak boleh dikatakan la ilahu. Paham sampai sini? Di la di sini la nafiyah lil jins. Jadi harfun mabniyun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rab. La mabninya ala sukun. La. La mahala lahu min al-i'rab. Tidak ada posisinya dia di dalam i'rab. Kemudian ilaha ismu la mabniun alal fathi fi mahali nasabin wa khabaru la mahdufun taqdiruhu ma'budun bihaqqin. La ilaha. Ilaha di sini adalah ismu la mabniun, ismu la mabniun alal fathi. Mabni berdasarkan apa? Fathah. La ilaha fi mahali nasabin, posisinya nasab. Wa khabarula dan khabarnya la mahdufun dihapus. Takdiruhu takdirnya apa? Ma'budun bihaqqin, yang diibadai dengan benar. Ma'budun bihaqqin, ibadah dengan benar. Kemudian illa, jadi kalau lengkapnya takdirnya adalah la ilaha ma'budun bihaqqin. Jadi ma'budun bihaqqin ini adalah khabarullah. Khabarullah. Illa adatus istisna atau adatul hasrin, ya, perangkat untuk istisna, pengecualian. Illa atau adatul hasr, perangkat untuk membatasi. Kemudian Allahu di sini lafdul jalalati badal marfu'un min khabarul la. Badal marfu min khabarul la. Badal itu artinya pengganti. Marfu yang didomahkan. Jadi la ilaha illallahu, bukan illallaha. Ingat-ingat tuh. Min khabar la wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, dan tanda rafa'nya dia itu adalah dhammah yang nyata. Jadi kalau misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini sudah salah. Ini biasanya orang tidak mengetahui bahasa Arab. Karena i'rab yang benar ini bukan la ilaha illallah ha atau la ilaha illallahi, salah. Yang benar adalah La ilaha illallah hu. Paham sampai sini? Nah, kalau antum sudah tulis, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan kita semua untuk faham bahasa Arab. Ya. Ada yang mau tanya kan? Fakun paham iramnya? Di depan. Ya. La di sini adalah la nafiyatul lil jins. Nafiyatul lil jins. Maksudnya adalah la di sini sama kedudukannya, cara rumusannya dengan inna, saudara-saudara inna, akhwatu inna. Seperti apa? Innallaha, innallaha ghafurun rahimun. Paham sini? Sehingga la di sini adalah seperti inna. Maka setelah inna itu ada ismu inna dan khabar inna. Kalau di sini karena la, maka dia membutuhkan apa? Ismu la dan khabaru la. Paham sampai di sini? Yuk, la di sini nafiyatul lil jins, harfun mabniyun ala sukuni, la mahala lahu min al-i'rab. La mahala lahu min al-i'rab. Tidak ada posisinya dia di dalam i'rab. Kemudian ilaha, ilaha ismu la mabniyun ala al-fathi fi mahali nasabin. Wa khabaru la mahdhufun taqdiruhu ma'budun bihaqqin. Ma'budun bihaqqin. Itu khabar, khabar, khabar la. Itu mahdhufun. Taqdiruhu ma'budun bihaqqin. Tapi tidak ditulis. Ma'budun bihaqqinnya tidak ditulis. Taqdiruhu maksudnya adalah seharusnya, posisi seharusnya, susunannya adalah ma'budun bihaqqin. Masih bingung? Ya, nanti semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk menjelaskan lebih lanjut pada kajian bahasa Arab. Nanti insya Allah nyampe lagi. Kemudian ilaha, ya, illa, ilaha, ya, gak boleh dikatakan apa? La ilahu bila ilaha. Illa di sini ada tu istisna. Perangkat untuk mengecualikan, kecuali illa kecuali. Au ada tu hasrin atau perangkat pembatasan. Allahu tidak boleh dikatakan langsung badal marfu. Tapi antum harus nulisnya apa? Lafdul jalalati. Lafat yang mengandung kemuliaan yang paling tinggi. Lafdul jalalati. Ya, badal marfu. Badal yang marfu, badal artinya pengganti. Min khabarila, pengganti dari khabar la. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dan alamah, tanda, tanda marfu'nya dia adalah dhammah yang nyata. Ad-dhammatu adh-dhahiratu. Paham sampai di sini? Kemudian kita lanjutkan. Walihada fa inna qaila la ilaha illallah haqqan wa sidqan la yad'u illallah wa la yastaghitha illa billahi wa la yatawakkal illa 'alallahi wa la yatlubu al-madada illa minallahi wa la yadbahu illa lillahi wa la yanduru illa lillahi wa la yasrifu shay'an minal 'ibadati illa lillahi wahdahu qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin la sharika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di surat Al-An'am ayat 162-163. Oleh karena itu, apabila ada yang mengatakan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya dan dia jujur ketika melakukannya, mengucapkannya, la yad'u ilallaha, dan dia berdoa hanya kepada Allah, wa la yastaghitha illa billahi, dan dia tidak meminta untuk dikabulkan permohonannya kecuali kepada Allah saja, wa la yatawakkal illa 'alallah, dan tidak dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah, wa la yatlubul madada illa minallah, dan dia tidak meminta madada, maksudnya di sini kecukupan, tentang kecukupan hajatnya dia, kecuali dari Allah Azza wa Jal. Jadi kalau di orang-orang Mesir itu ya madada madad, ini sering disalahkaprahkan, terutama orang-orang di Timur Tengah. Makanya di surat Kahfi ayat 109 itu dijelaskan di surat Kahfi ayat 109. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Katakanlah, kul lau kana al-bahru, sekiranya lautan, midada li kalimati rabbi, menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lana fidal bahru, sungguh habislah lautan, qabla an tanfada, sebelum habis ditulis kalimatu Rabbi, kalimat-kalimat Rabbku, walau ji'na, meskipun kita datangkan tambahan bimithlihi madada, sebanyak itu pula. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu di sini jelaskan bahwasanya walayat bahu illa lillah, tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia syirik menyembelih kepada Niroro Kidul di hanyutkan ke laut. Nah, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Dan kok bisa nama-nama syirik seperti itu dibawa ke gedung DPR? Allahu Akbar. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari kesyirikan. Menjauhkan wakil-wakil rakyat kita dari kesyirikan. Wala yanduru ila lillah, dan tidak bernadar kecuali hanya kepada Allah. Wala yasrifu syai'an minal ibadati illa lillahi wahdahu, dan tidak membelokkan ibadah apapun itu kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau beribadah ini hanya ditujukan hanya kepada Allah saja. Makanya di surat Al-An'am ayat 162, ayat 163, kul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Pertanyaan, nusuki apa? Ayo, sembelihanku. Inna solati, sesungguhnya solatku, dan sembelihanku, dan hidupku, dan matiku, itu hanya ditujukan kepada Allah, Rabb seluruh sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikian, umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama dari orang-orang yang berpasrah, orang-orang muslimin. Kemudian wa bihadza yu'lamu anna mujarrada qawli hadhihi al-kalimat, ya, mujarrada qawli hadhihi al-kalimati la yakfi, bal la budda min al-ilmi bi ma'naha, la budda min al-ilmi bi ma'naha. Wal-fahmi limadluliha, wal-fahmi limadluliha, paham gak? Jadi di situ ya, bal la budda ilmu bimaknaha, jadi di sini wa bihadza yu'lamu, di sini diketahui, dengan ini diketahui, bihadza yu'lamu anna mujarrada qawli hadhil kalimat, karena hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah la yakfi, itu tidak mencukupi, tidak mencukupi. Sekarang contohnya, antum mengetahui bahasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan dapat 1 miliar. Maka dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang orang-orang kafir itu mengucapkan Allah pelu. La ilaha illallah. Naudzubillah. Itu ada yang seperti itu. Karena dia mengucapkan seperti itu karena urusan dunia. Sehingga di sini bal la budda minal ilmi. Namun wajib berdasarkan ilmu, bimaknaha, dengan maknanya, dengan wal fahmi limadluliha, dan kefahaman kalimat la ilaha itu ditujukan untuk apa. Wala budda min tahqiqi lighayatiha wa maqsudiha, dan ini wajib ada tahqiqnya, ada bentuk penetapannya dengan tujuan yang ingin dicarinya, untuk li ghoyatiha, ghoyah, tujuan yang diinginkan, wa maksudiha, yang ditujukannya itu apa maksudnya. Min ifradillahi, itu adalah dari pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala, bil wahdaniyati, dengan wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya apa? Dengan kesatuan, satunya Allah, keesaannya Allah. Wa ikhlasid dini lillahi, dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Ta'ala, tabaraka wa ta'ala, Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi. Amma an yakula al-mar'u, sedangkan ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, summa yanquduha bimaqalihi au fi'alihi, tapi berseberangan dengan apa yang dikatakan atau apa yang dilakukannya, diperbuatnya, ka'an yat'uwa ghairallahi, seperti dia itu berdoa kepada selain Allah, bi'an yakula, dia mengucapkan madada ya fulan, madada ya fulan, artinya di sini adalah ya cukupilah wahai fulan, au aghisni, aghisni, limpahkanlah ya pertolongan kepadaku ya fulan, wahai fulan, itu tidak boleh. Au ana a'idun bika ya fulan, atau aku berlindung kepadamu wahai fulan, au multaji'un ilaika ya fulan, atau aku menyandarkan semuanya urusan kepadamu wahai fulan, au an yadbaha au yandura li ghairillahi, atau dia menyembelih atau bernadar kepada selain Allah, fa hadza kulluhu naqidun la ilaha illallah, itu semuanya adalah pembatal la ilaha illallah, mubayyinun laha, dan ini sebagai ini dijelaskan di sini bagi kalimat tersebut, fa la ilaha illallah, bahwasanya la ilallah itu adalah innama tanfa'u qa'ilaha idza qalaha an fahmi limaknaha wa tahqiqin limadluliha wa qiyam bi ghayatiha wa maqsudiha min tauhidillahi wa ikhlasiddini lahu tabaraka wa ta'ala. Jadi la ilaha Allah ya di sini innama tanfa'u qa'ilaha, bahwa ini ya bermanfaat, sesungguhnya bermanfaat pengucapannya, orang yang mengucapkannya, idza qalaha an fahmi li ma'naha, apabila dia mengucapkannya itu mempunyai pemahaman tentang maknanya. Jadi kata la ilaha illallah, dia tahu maknanya apa, bukan hanya sekedar mengucapkan tidak tahu maknanya, wa tahqiqin lil matluliha, dan ada tahqiq. Tahqiq itu apa toh? Pengaplikasian. Pengaplikasian dari apa yang dituju. Wa qiyam bi ghayatiha. Dan juga mendirikan apa yang menjadi tujuan paling tingginya, cita-citanya. Wa maksudiha, dan maksudnya apa yang dituju juga, min tauhidillahi, dari tauhid kepada Allah, wa ikhlasiddinillah, dan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah tabaraka taala. Sehingga di sini kompleks kesatuan la ilaha illallah itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui anggota tubuh. Paham ya? Nah, sementara itu dulu. Nanti kita akan sambung esok hari insyaallah binillah. Mulai ini. Walaqad kana al-musyrikin. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nanti habis ini kita pahil ya insyaallah.